Trila, trila, la, la, la, la, bye, bye, dog. Kita sudah berkumpul bersenang-senang. Trila, trila, la, la, la, la, au revoir. Tiba waktunya kita kini berpisah. Mari yuk pulang bersama di lain kali. Sayonara, terima kasih dan salam manis untukmu. Trila trila la la la la, ciao ciao bambina. Auf Wiedersehen, semoga Tuhan bersertamu. Bersama di lain kali, kau jumpa kembali. Trila trila la la la la, sayonara. Terima kasih dan salam manis untukmu. Trila trila la la la la, ciao ciao bambina. Auf Wiedersehen, semoga Tuhan besertamu.